tak bojo kumang, beh. Aku lo bojomu, malah mbok satru. Hele. Hele. Aku lo neng bandara, malah wedadadada. Salahnya telat. Iya toh ya, kok gede. Royal Musik Romansa Pas tenang Terminal Madiun Ngawi Kenanganku ora bakalan aku ngelaleke Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dikesnan bakal pelem ana ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi kentolanku ora bakalan aku ngelaleke. Aja sampai biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane selalu tepat waktu jadi. Ya. Yen aku kan. Hey, kok yen? Kok yen kan? Napa? Lah tenan lagune ngono. Pisan kasih aja, ya ndang. Ya. Yen aku kan. Stop, stop guys. Piye to ya? Kok yen ne? Hep. Oh alah. Bojomu sapa tejane? Ya njajal, pisan kasih. Yuk. Hep aku kan. Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku urung diprint hepaku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku silang kabeh asli. Kok kaya ngono ta? Yo, mboten pareng. Tapi wis tak digitalne, tak kek HP-ku. Tak sawang ben bengi. Mencoba modus penipuan.